Tunggulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah falamudillala wa man yudnilhu falahadiyala. Al-hadithul awwalu al-a'malu bin niyati. Hadis yang pertama, hadis tentang bermula amal-amal itu dengan niat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kan hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiya anhuma fi sahihayhima alladaini huma ashahul kutubil musannafati. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, hanya saja segala perbuatan itu dengan niat, dan hanya saja untuk setiap orang apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya karena mengharapkan dunia yang akan ia dapatkan, atau perempuan yang akan ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrahkan. Hadis ini riwayat dua orang imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma di dalam kitab sahih mereka berdua. Yang kedua kitab sahih itu adalah kitab sahih yang paling sahih dalam aturan ahlu sunnah al-jamaah. Jadi ashahul kutubil musannafati, kitab sahih, kitab hadis yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang telah disusun, yang telah ditulis, yang telah dibukukan. Gitu ya. Karena perlu ini disampaikan supaya jangan ada kekeliruan. Jadi di dalam ahlu sunnah wal jamaah itu setelah Al-Quran adalah kitab sahih Bukhari, kemudian kitab sahih Imam Muslim, setelah kitab sahih Imam Bukhari, karena kitab sahih Imam Muslim itu urut-urutan ya. Baik. Ibtada abihi, kata Imam Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar, Imam Nawawi ibtada'a, memulai kitab hadisnya yang 40 itu bihi, dengan hadis yang pertama, yaitu tentang niat, iqtida'an bis salafi, karena beliau mengikut ulama yang sebelumnya. Bayangkan, jadi ulama mengikut ulama yang sebelumnya. Dan Imam Nawawi ini bukan orang yang hidup di abad, kata cara kita, abad 20-21, bukan. Jadi ini harap dipahamkan, beliau saja ikut ulama yang sebelumnya, adalah layak bagi kita juga ikut ulama yang sebelumnya. Fa innahum kanu yuhibbuna dhalika, Para ulama tempo dulu yang sebelum Imam Nawawi, mereka suka ya, hal yang demikian itu. Demikian itu mana? Menyebutkan hadis tentang niat. Fa innahum yuhibbuna dalika. Mereka suka menyebutkan hadis tentang niat tanbihan, karena mengingatkan li talibi, bagi siapapun yang hidupnya didharma baktikan untuk menuntut ilmu, ala mazidil i'tina'i wal ihtimami bihusnin niyati, supaya atau agar manusia yang menuntut, agar orang yang menuntut ilmu itu memberikan perhatian yang lebih, mazidil i'tina, perhatian yang lebih, ihtimam, perhatian yang lebih, bihusnin niyati, terkait kebagusan niat. Niat mesti bagus. Ini penting. Apapun yang kita lakukan, bahwa dia sah boleh jadi, tetapi niat itu menjadi keperluan. Wal ikhlasi fil a'amali. Tanbihan li talibi alal ikhlasi fil a'amali. Karena memberikan perhatian, memberikan peringatan kepada pelajar, penuntut ilmu, alal ikhlasi fil a'amali, supaya pelajar tadi senantiasa ikhlas, tulus dalam menuntut ilmu. Tulus ini artinya tidak ada motif. Ikhlas tidak ada motif selain motif pahala, selain motif harapkan surga Allah Ta'ala, selain motif mengharap ridha Allah. Di luar ketiga motif itu tidak disebut ikhlas. Oh, saya kena bodoh, jadi saya supaya tidak bodoh, saya menuntut ilmu. Apakah itu tidak ikhlas? Apakah dengan saya bodoh pergi menuntut ilmu itu diperintahkan agama? Tidak. Perintah, berarti itu masuk ikhlas. Ingat ini. Jadi kita mulai apapun, ikhlas. Fa innahu ruhuha. Fa innahu ruhuha. Karena sesungguhnya hu husnun niyyati. Fa innahu ay fa inna husnan niyyati. Ruhuha ay ruhul a'mali. Karena kebagusan niat, atau bisa nanti itu hunya itu fa innal ikhlasa, karena sesungguhnya ikhlas itu adalah ruh amal. Karena husnul niat itu juga maksudnya adalah ikhlas, sehingga nanti atofnya ini husnul niat wal ikhlas ini ala mazidil i'tina wal ihtimam husnul niat ala mazidil i'tina wal ihtimam bil ikhlas. Tadi atofnya bukan ke ala. Tanbihan li talibi ala mazidil i'tina'i wal ihtimami bi husnul niyati wa bil ikhlasi fil a'mal. Begitu ya. Tanbihan lit-talibi ala mazidil i'tina'i wal ihtimami bi husnin niyyati wa bil ikhlasi fil a'mal. Nanti ini namanya atofnya, ini atof bayan. Karena bagus niat itulah ikhlas. Kan pakai waw atof dia. Bihusnin niyati wal ikhlasi. Maksudnya bihusnin niyati wa bil ikhlasi fil a'mal. Ini namanya atof bayan. Ya. Karena sesungguhnya kebagusannya itu adalah ruh ibadah, ruh amal. Apa kebagusan niat itu? Itulah tadi ikhlas. Itulah tadi ikhlas. Nah, jadi kalau ada orang mau mengaitkan fa innahu maksudnya fa innal ikhlasa, ada masalah juga. Karena itu yang paling dekat. Tapi kalau mau diaitkan ke husnul niat dengan alasan ini ataf bayan, itu juga tak ada masalah. Ya. Karena sesungguhnya kebagusan niat, sesungguhnya ikhlas beramal itu adalah ruhuha, ruhnya amal. Jadi kalau amal tidak ikhlas, berarti ini mayat hidup. Namanya mayat hidup atau mati? Nama mayat mati. Mati, mayat itu mati, tak ada ruhnya. Jadi orang yang beramal, berbuat, amal ini artinya perbuatan, tidak ada ikhlas di dalamnya, berarti tak ada ruhnya. Jadi nampaknya kita beramal, padahal sesungguhnya tidak, karena tidak ada ikhlas di dalamnya. Jadi ibarat itu, kalau dibilang nanti mati, ternyata orangnya hidup. Maka tadi kita bilang mayat hidup. Tapi dia sembahyang, dia menolong orang, dia puasa, dia zakat, dia memuji orang, semua itu tidak ikhlas. Maka tindakan-tindakannya itu persis seperti mayat hidup. Istilah orang zombie kan? Mayat hidup itu kan? Zombie, mengerikan. Maka perlu ikhlas. Alladhi bihi, yang dengan bagus niat itu, atau dengan ni ikhlas itu, qiwamuha, itulah nilai amal. Jadi nilai amal ada pada ikhlas. Jangan lantas dibilang kalau orang ikhlas berarti dia tidak mau menerima duit. Tak ada hubungan. Karena boleh saja dengan dia tidak menerima duit, dia dipuji orang, disanjung orang, bahwa si fulan berbuat ikhlas, dia dapat pujian. Dengan pujian itu dia menjadi senang. Tak ikhlas juga. Ya, belum tentu. Nah, ini mau hati-hati. Tetapi adalah secara etika baik sekali kita melakukan apa-apa tanpa pamrih. Nah, itu baik sekali kita lakukan. Bagaimana kalau kita bekerja, yang kerja itu memang kerja-kerja profesional yang memberikan gaji. Berarti kita tidak ikhlas. Oh tidak. Kalau memang sudah begitu adatnya. Justru dengan kita tidak mau menerima duit sebagai imbalan atas pekerjaan kita, bisa dianggap kita menzalimi diri kita. Apalagi kalau kita ada tanggung jawab anak dan istri. Ini mau hati-hati ya. Jangan dibilang kalau ada orang yang berbuat lantas kita bilang tidak ikhlas sebab dia kalau tidak dikasih duit tidak mau membantu, belum tentu. Ini mau hati-hati. Tetapi yang menjadi persoalan adalah jangan apapun tindakan mesti diukur dengan duit. Cara orang sekarang lah. Hendaknya tidak begitu ya. Wa bi faqdihi tasiru haba'an mansura. Tanpa ikhlas, tasiru, jadilah amal itu habaan, debu, mansura, yang berterbangan. Tanpa ikhlas itu, jadilah tindakan-tindakan kita bagai debu yang berterbangan. Dia tidak memberikan kesan kepada diri kita. Makanya, hidup kita yang singkat ini, usahakan setiap tindakan kita memberi kesan kepada diri kita. Kesan yang tertinggi yang kita inginkan dari setiap tindakan kita adalah ketenangan. Adalah beruntung kalau dalam hidup kita yang sekali ini kita tenang. Dan itu adalah efek dari ketulusan. Ketenangan, efek ketulusan. Ingat, bukan berarti tidak mau menerima imbalan. Tidak. Karena secara syar'inya tindakan kita, muamalah kita, interaksi kita hari-hari memerlukan duit. Itu syar'inya itu. Dan di dalam agama kita baca Al-Quran, harta itu disebut Allah khair. Khair artinya baik. Hati-hati nih, lurus pandang. Jangan salah faham. Jangan asbab kita salah faham terhadap agama, citra agama menjadi jelek. Padahal agama tidak seperti itu. Nah, tetapi ingat, hidup kita sekali mesti hidup yang memberikan untung bagi kita. Untung tertinggi adalah ketenangan. Ketenangan hanya diperoleh kalau kita tulus. Tulus bahasa Arabnya ikhlas. Maka, dan karena ikhlas persoalan hati, persoalan niat, maka sebelum bertindak, luruskan dulu hati. Sebab itulah para ulama senantiasa mementingkan perbincangan tentang hadis innamal a'malu bin niat. Rawahu minal a'immatil hufadhi faqa 300 nafsin. Imam Nawawi meriwayatkan hadis ini dari para ulama ahli hadis yang disebut hafiz. Jadi istilah hafiz itu bukan untuk Al-Quran, untuk hadis. Nah, nanti ada Amirul Mukminin dalam hadis, ada Al-Hafiz. Untuk Quran disebut Al-Hamil, Hamilul Quran. Cuma di masyarakat kita, kalau dibilang hamil, yang terfahami adalah seseorang perempuan yang mengandung. Itu pun tidak salah, karena memang itu benar juga. Dalam bahasa Arab, perempuan yang mengandung disebut hamilun. Makanya tidak ada hamilatun. Tidak ada, karena yang hamil mesti perempuan. Maka tidak ada. Kalau hamil berarti laki-laki, kalau hamilatun, tidak. Hamil itu perempuan. Dan itu istilah juga untuk Al-Quran. Tapi di kita Al-Quran sebut hafiz. Lebih dari 300 orang. Nah, bayangkan itu. Yang menawari dapatnya lebih dari 300 orang. Waqila sab'imiyah. Ada yang mengatakan 700 orang. Menunjukkan hadis ini masyhur. Ya. An Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sanadnya dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya. An Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Jadi dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim. Walam yarwihi anhu, tiada yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ghairu Al-Ansari. Jadi Sa'id bin Yahya bin Sa'id. Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Beliau dapat dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dapat dari Al-Qamah. An Al-Qamah. Wa an Al-Qamata. Dari Al-Qamah. Walam yarwihi anhu ghairu Taimi. Dan tiada yang meriwayatkan hadis itu dari Al-Qamah selain Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nah, sampai sini kita perlu sudah. Tapi kalau kita nanti belajar lagi hadis, akan diceritakan pula siapa Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Siapa pula Muhammad bin Ibrahim At-Taimi? Siapa pula Al-Qamah? Jadi panjang dia. Kesudahan nanti kalau kita tidak biasa, kita bukan lagi bincang hadis, akan kita bincang manaqib. Manaqib artinya riwayat hidup seseorang yang isinya kebaikan-kebaikan orang itu. Eh, panjang. Nah, itu. Maka tadi kita sampaikan, tidak semua kita baca yang langsung terkait insyaallah dengan hadis ini kita baca. An amiril mu'minina walam yarwihi anhu ghairu al-qamata. Ya? Tidak meriwayatkan hadis ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kecuali selain Al-Qamah. Dapat kita sudah nih. Empat ini. Khalifah Umar. Ya? Khalifah Umar. Kemudian Al-Qamah. Kemudian Muhammad bin Ibrahim. Kemudian Sa'id bin Yahya bin Sa'id. Empat. Ya? Sedikit sirah Khalifah Umar bin Al-Khattab. Wa awalu man summiya bih minal khulafai. Khalifah Umar adalah khalifah pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin. Listisqalihim. Karena sahabat sulit kalau menyebut beliau khalifata khalifati rasulillah. Arti khalifah pengganti. Arti khalifah pengganti. Rasulullah SAW meninggal, penggantinya Abu Bakar. Maka Abu Bakar khalifatu rasulillah. Khalifatu rasulillah. Pengganti Rasulullah. Abu Bakar meninggal, penggantinya siapa? Umar. Maka Umar khalifatu khalifati rasulillah. Umar bin Khattab meninggal, siapa penggantinya? Utsman. Maka Utsman khalifatu khalifati khalifati rasulillah. Meninggal khalifah Utsman, siapa penggantinya? Khalifah Ali. Maka khalifah Ali khalifatu khalifati khalifati khalifati rasulillah. Ini istisqa. Ini istisqa. Berat. Sebab itulah jauh sebelum ada Khalifah Utsman, jauh sebelum ada Khalifah Ali, Umar menggunakan, Khalifah Umar bin Khattab radhiallahu anhu menggunakan istilah Amirul Mukminin. Ya. Listisqalihim, karena sahabat-sahabat berat mengucap khalifata khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka pakai khalifah mu'min. La mutlaqan. Bukanlah mutlak bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu Amirul Mu'minin. Kerana sesungguhnya Abu Bakar juga Amirul Mu'minin. Kerana sesungguhnya Khalifah Utsman juga Amirul Mu'minin. Kerana sesungguhnya Khalifah Ali juga Amirul Mu'minin. Jadi ingat, la mutlaqan. Tidak mutlak hanya milik Khalifah Umar istilah Amirul Mu'minin. Bahkan faqad sumiya bi Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu hina ammarahu Nabi sallallahu ala sariyati lati arsala awwal muqaddamihil madinata. Sesungguhnya telah diberi gelar juga Amirul Mu'minin kepada Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu juga telah diberi gelar Amirul Mukminin ketika Rasulullah mengangkat dia menjadi amir komandan al-sariyah pasukan perang. Ketika Rasulullah melepaskan dia, mengutus dia saat pertama Rasulullah memasuki kota Madinah. Nah, jadi ini bukan milik Khalifah Umar. Ya. Terkait itulah maka ada ayat Bismillahirrahmanirrahim yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Ini terkait dengan pengutusan Abdullah bin Jahsh. Ini sedikit tentang sejarah. Jadi jangan difahamkan bahwa istilah Amirul Mukminin pertama sekali itu pada masa Khalifah Umar, tidak. masa Rasulullah juga sudah terpakai itu. Jadi Khalifah Umar bukan berijtihad memulai penggunaan gelar Amirul Mukminin, tidak. Tapi Khalifah Umar berijtihad mengganti istilah Khalifah Rasulullah menjadi istilah Amirul Mukminin yang sudah pernah terpakai pada diri Abdullah bin Jahsy pada masa Rasulullah, bukan pada masa sahabat. Ini harap diperhatikan. Jadi istilah kata Khalifah Umar mengambil yang lama yang baik. Al-akhdhu bil qadimis salih. Al-akhdhu bil qadimis salih. Mengambil yang lama yang lebih baik. Mengambil yang lama yang baik. Mengambil yang lama yang baik. Jadi yang lama kalaupun dia baik, jangan, kalau dia baik jangan ditinggalkan walau dia lama. Ya. Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Nama lengkap beliau Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufayd bin Abdul Uzzal Al-Adawi Al-Kursyi. Itu nama lengkap beliau. Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufayd bin Abdul Uzzal Al-Adawi Al-Kursyi. Yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi Ka'b ibn Lu'ay. Ka'b ibn Lu'ay. Artinya, bertemulah nasab Khalifah Umar dengan nasab Rasulullah pada kakek mereka masing-masing bernama Ka'ab bin Lu'ay. Anak Khalifah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Terus ke bawah, itu nanti dapat Imam Syafi'i. Dari pihak ibu. Ke bawah. Ya. Tapi dari pihak ayah, Imam Syafi'i jumpa juga dengan Rasulullah. Dari pihak ayah, Imam Syafi'i jumpa dengan Rasulullah. Dari pihak ibu, juga jumpa dengan Rasulullah melalui Khalifah Umar. Ya. Baik. Kanahun Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Abi Hafs. Yang memberikan dia kunyah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kunyah itu adalah nama yang diawali pakai abun atau ummun. Itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Misal ummu Jamil. Ummu Jamil. Kalau Abu, ya, ini contohnya. Abu Hafs. Dan ini terpakai di Indonesia di sebagian tempat. Misal kata anaknya namanya Badu, bapaknya kita sebut Pak Badu. Pak Badu, padahal nama bapak itu bukan Badu. Ini kita ada kesamaan. Ya, ada kesamaan dengan kebiasaan orang Arab. Nah, ini kunyah nama dia. Ya. Secara etimologis, secara bahasa, arti Hafs adalah al-asadu. Apa asad? Singa. Gelarnya adalah singa. Arti Hafs adalah singa. Walaqabahu bil faruqi, sementara gelarnya adalah al faruq. Kita pakai gelar-gelar di Indonesia ada, ya. Jadi kalau faruq itu namanya laqab, tapi kalau yang pakai abu atau ummu namanya kunyah. Kita ada gelar-gelar, ya. Bapak pembangunan. Atau itu untuk siapa itu? Presiden Soeharto. Untuk Bung Karno, Putra Fajar. Penyambung lidah rakyat. Itu namanya laqab, gelar. Untuk seorang yang jago berpidato digelar singa podium. Tapi itu bukan kunyah. Atau cara dulu kita ada seorang dai, istilahkan apa nama dia? Dai sejuta umat ya, dai sejuta umat itu laqam ya. Baik. Jadi lakab daripada Khalifah Umar adalah Al-Faruq. Al-Faruq. Tentu ada alasan beliau dipanggil Al-Faruq. Bifirqanihi bainal haqqi wal batili bi islamihi. Karena dengan sebab keislaman beliau tampak terang benderang perbedaan yang benar dari yang salah. Tampak terang benderang perbedaan yang benar dari yang salah. Makanya digelarlah oleh Rasulullah Al-Faruq. Iz amrul muslimina qablahu kana ala ghayati min al-khafa. Karena kehidupan orang muslim sebelum beliau masuk Islam itu sangat-sangat tertutup dan tersembunyi demi menyelamatkan diri sekaligus dakwah agama itu. Tersembunyi betul. Tetapi wabada'u setelah keislaman Umar ala ghayatin minal duhuri. Betul-betul nyata. Sedikit pun tidak ada lagi sembunyi. Bahkan ketika Rasulullah bersama Abu Bakar pergi hijrah bersembunyi-sembunyi, Khalifah Umar bin Khattab justru malah terang-terangan. Gitu. Justru malah terang-terangan. Nah, jadi keislaman Khalifah Umar memberikan berkat bagi orang Islam pada masa Rasulullah. Pada saat beliau belum Islam, dakwah kita bukan hanya sembunyi untuk menyelamatkan nyawa, tapi juga demi menyelamatkan dakwah atau Islam itu sendiri. Nah, setelah beliau Islam, alhamdulillah, terang-terangan berdakwah. Sebab rupanya beliau pun di kalangan orang kafir termasuk orang yang disegani. Begitu ya. Aslama ba'da arba'ina rajulan wahida asyarata mra'atan. Beliau masuk Islam setelah jumlah orang Islam 51 orang. 40 laki-laki, 11 perempuan. Jadi beliau orang yang ke 52. Itu. Beliau orang yang ke-52. Nah, bagi orang-orang yang berpikir tentang urutan, maka urutan menjadi penting. Tapi bagi orang-orang yang berpikir kualitas, yang lebih penting adalah kualitas itu. Karena urutan tidak menjadi ukuran kebahagiaan seseorang. Contoh saja, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ada berapa banyak orang kafir yang masuk Islam, setelah dari Islam jauh lebih baik dari orang Islam yang semula Islam. Fakta ini. Jadi, tapi bagi sebagian orang, lihatlah. Bagaimana mungkin seorang khalifah yang diagung-agungkan tapi dia sendiri orang yang masuk Islam pada urutan ke-52. Bagi mereka itu penting. Bagi kita tidak. Karena Rasul sendiri tidak pernah mengajarkan angka-angka. Yang terpenting bagi agama ini adalah kualitas. Rasulullah selalu sebut itu. Rasulullah pernah sampaikan hadis, ibadah yang disukai Allah adalah yang terus menerus walau sedikit. Tengoklah, berbanding sekaligus banyak, habis itu selesai. Agama lebih memperhatikan aspek kualitas itu. Ini hati-hati, saya sedang ingatkan kita, jangan terpancing provokasi orang. Lihatlah, katanya, di sebuah perusahaan, top leader nomor berapa, katanya? Pemimpin puncak nomor berapa? Nomor satu. Makin ke bawah angkanya, makin besar, makin ke bawah, justru memang statusnya makin rendah. Jadi Khalifah Umar pun, keislaman yang 52, bagaimana dia mungkin mendahului orang-orang Islam yang lebih dulu beriman? Agama bukan persoalan angka, tapi persoalan kualitas. Ini hati-hati. Ya. Sanata sittin minan nubuwah, 6 tahun setelah Nabi diangkat menjadi seorang rasul atau diangkat menjadi seorang nabi. Jadi umur Nabi berapa ini beliau masuk Islam? 46. Jadi umur Nabi 46, disitulah beliau masuk Islam. Wa buya lahu bil khilafati yawm mauti Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dibaiat beliau menjadi seorang pemimpin sebagai pengganti Khalifah Abu Bakar pada hari kematian Khalifah Abu Bakar. Jadi ingat ya, Khalifah Umar itu tidak dipilih atau tidak diangkat, melainkan ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar. Jadi dari Khalifah Abu Bakar ke Khalifah Umar itu ditunjuk. Tetapi nanti dari Khalifah Umar ke Khalifah Utsman itu tim formatur 6 orang tim formatur. Cuma memang tim formatur itu ditunjuk oleh Khalifah Umar dengan syarat anakku Abdullah bin Umar tak boleh masuk. Terpilihlah Khalifah Utsman. Dari Rasulullah ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak ada apapun. Penunjukan tidak, pembentuan tim formatur pun tidak. Itulah hasil musyawarah sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin yang sebelum permusyawaratan mereka ada sedikit ketegangan. Masing-masing merasa lebih berhak menjadi pemimpin karena masing-masing merasa sudah memberikan saham untuk agama Islam. Saking kan cintanya. Nah, jadi yang Muhajirin, sahabat Muhajirin bilang begini, yang Ansor bilang begini. Ya. Artinya tidak ada pola yang baku untuk mengangkat seorang pemimpin. Tidak ada pola baku. Perhatikan itu. Ya, ini harap-harap jangan keliru. Hari apa itu? Wa huwa yaumus sulasa li samanin baqaina min jumadil ula. Ya. Jadi dibaiat pada menjadi khalifah pada saat Khalifah Abu Bakar meninggal dunia. Ya. Itu hari Selasa, 8 hari sisa Jumadil awal. 8 hari sisa Jumadil awal, yaitu tanggal 23 Jumadil awal. Tahun ke-11 Hijrah. Tahun ke-11 Hijrah. Ya. Bi ahdin minhu ilaihi, dengan penunjukan daripada Khalifah Abu Bakar kepada Khalifah Umar. Fafatahal futuhal azimah al-kathirata. Umar melakukan pembukaan daerah-daerah baru yang cukup luas, yang cukup banyak. Fataha artinya pembukaan. Ya, dibuka daerah-daerah itu. Istilah itu bermakna bahwa daerah itu dulunya kafir. Dengan didatangi oleh orang Islam, maka kekafiran menjadi terbuka, berubah menjadi Islam. Maka istilahnya bukan penakluan, tapi pembukaan. Karena ajaran Islam bukan ajaran yang menaklukkan. Yang itu diteruskan pada masa Khalifah, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, ketika dia berhasil menguasai Palestina, rajanya tidak dia turunkan. Tetap anda berkuasa dengan syarat orang bebas melaksanakan agamanya. Jangan dihalang-halangi. Tuh. Ini harap difahamkan. Jadi kalau kita melihat etika perang di dalam Islam, luar biasa. Meskipun pada prakteknya mungkin sebahagian tidak melaksanakannya dengan masing-masing argumentasi yang dapat mereka sampaikan. Ya, kama asyara sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila dalika bi haditsil bi'ril masyhur. Sebagaimana hal itu pernah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang masyhur, istilahnya hadis bi'ri. Ya, istilahnya hadis bi'ri. Hadis sumur. Ya, Rasulullah pernah bermimpi mengambil air dari dalam sumur, ya. Abu Bakar ngambil juga tapi ternyata agak lemah dia, tapi Umar kok nampak semangat. Nah, itu dimimpikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ya memang pada praktiknya pada masa Khalifah Umar daerah kekuasaan Islam itu cukup luas. Baik. Seterusnya, waqad dzakartu baqiyat ahwali wa manaqibi wa 'adimi siratihil hasanati alhamdi fi kitabi sawa'iqul muharriqatul ikhwan shayatin ahli ad-dalalati wal ibtida' waz-zann waz-zindiqati. Kata Imam Al-Hadar Al-Haytami, aku telah menyebutkan keadaan, sejarah hidup, keunggulan perjalanan hidup Khalifah Umar bin Khattab yang baik itu, yang terpuji itu di dalam sebuah kitab yang berjudul As-Sawa'ikul Muharriqah Ikhwani Syayatini Ahli Dhalat Walal Ibtida'i Wazzindiqah. Jadi di situ disebut beliau. Ini sekedar pokok saja. Sekarang kita sudah tahu istilah Amirul Mukminin, kita sudah tahu kapan beliau Islam dan kapan beliau menjadi khalifah. Itu yang pokok-pokok. Wastushhida. Beliau mati syahid ala di Nasraniin, di tangan seorang penganut Nasrani, ismuhu Abu Lu'lu'ah. Kalau nengok nama orang mungkin kira ini agama Islam. Tidak. Abu Lu'lu'ah itu agama Nasrani. Di mana tempatnya ini? Di kota Madinah. Bermakna pada masa Umar pun masih ada orang kafir tinggal di Madinah. Teruskan. Apakah sahabat tidak tahu ada hadis Nabi tidak boleh ada dua agama di tanah Hijaz? Kira-kira tahu tidak? Tahu. Tapi mengapa tetap juga ada orang kafir di Madinah? Apakah sahabat berarti melanggar hadis Nabi? Petunjuk Nabi? Dari sini dapat kita fahami ketidakbolehan orang kafir di Makkah Madinah lebih karena alasan sosial daripada alasan agama. Kalau karena alasan agama, tentu sejak masa Khalifah Umar sudah diusir. Kalau kita melihat pribadi Khalifah Umar yang cukup tegas. Oke, kalau masa Khalifah Abu Bakar kita pakai alasan beliau orangnya berpikiran lebih hati-hati. Kalau Umar, orangnya tegas. Oke. Kalau kita bilang begitu pada masa Abu Bakar. Pada masa Umar, nyatanya tidak juga. Buktinya ada Abu Lu'lu'ah. Orang akan bilang dia menyusup tinggal di kota Madinah. Tidak. Orang dia tahu, orang sahabat tahu dia tinggal di kota Madinah. Ini mau hati-hati. Jadi alasan lebih karena alasan sosial. Kena menimbulkan kerusuhan. Maka tak boleh ada tinggal di situ. Ini mau hati-hati. Maksud saya bukan pula kita mengundang orang kafir tinggal di kota suci. Tidak, tapi mau hati-hati. Ya. Dan kita tidak ingin mengulangi kekeliruan. Maka tidak boleh sampai sekarang orang kafir tinggal di dua kota suci. Tetapi kalau kita lihat hukum fikih, boleh enggak orang kafir masuk ke Masjid Mekah, Masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh. Apa maknanya ini? Orang kafir masih boleh masuk ke kota suci. Itu mana ya? Itu mana dia? Nah, jadi kalaupun sekarang pemerintah Arab Saudi melarang orang kafir masuk ke kota suci, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang mereka pandang penting sehingga orang kafir terlarang masuk ke kota suci Mekah dan Madinah. Hati-hati kalau kita menyampaikan alasan yang nanti bisa takutnya mengganggu, menyinggung akidah. Hari apa itu? Yaumul Arbi'ah. Pada hari Rabu. Ya. Li arba'in baqaina min Dzul Hijjah. 4 hari terakhir Dzul Hijjah. Ya. 4 hari terakhir Dzul Hijjah. Tahun ke-23 Hijrah. Umur beliau waktu itu 63. Pasti? Tidak. Ala sahih. Menurut pendapat yang lebih atau menurut pendapat yang benar. Artinya ada khilaf umur berapa beliau meninggal. Sama dengan khilaf siapa nama Abu Hurairah sebetulnya. Sampai ada 30 pendapat menjelaskan nama Abu Hurairah sebetul. Meskipun yang terkuat diantaranya adalah, yang terkuat adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Sabkhara. Tapi ada 30 nama beliau. Ini pun sama. Umur berapa Khalifah Umar meninggal? 63 ala sahih. Yang benar. Bermakna ada pendapat yang lain. Walaupun menurut Imam Ibnu Hajar Haitami yang benar adalah 63. Ya. Baik. Radiyallahu ta'ala anhu qala duna ghairihi. Dia berkata bukan yang lainnya. Islam yarwi hadal haditha ghairuhu min tariqin sahihin wa in rawun nahu 20 sahabiyan. Karena tiada yang meriwayatkan hadis ini selain Khalifah Umar dari jalur yang sahih. Sekalipun ada lebih kurang 20 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tapi jalur yang sahih dari Khalifah Umar. Fahuwa fardun gharibun bi'tibari awwalihi. Okay. Maka dia itu sekalipun para ulama sepakat sahnya, fardun gharibun bi'tibari awwalihi. Dengan memandang permulaannya, ini namanya fardun gharibun. Arti fardun gharibun bersendiri. Karena kan dari Khalifah Umar ke siapa? Khalifah Umar ke Al-Qamah. Al-Qamah ke siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ke siapa? Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi kena bersendiri begini, ini namanya fardun gharibun. Bukan berarti tidak sahih. Ya. Bal takarraratil gharabatu fi arba'u marratin kama marra. Bahkan kegharibannya, kesendiriannya itu berulang sampai 4 kali. Khalifah Umar, Al-Qamah, Muhammad bin Ibrahim, Sa'id bin Yahya, 4 kali berulang. Wahwa masyhur bi'tibari akhirih walisa bimutawatirin. Hadis ini disebut hadis masyhur mempertimbangkan ujungnya, bukan mempertimbangkan awalnya. Mempertimbangkan awalnya, hadis ini gharib. Arti gharib asing, arti asing bersendiri. Di mana letak bersendirinya? Rasulullah kepada Umar, Umar kepada Al-Qamah, Al-Qamah kepada Muhammad bin Ibrahim, Nahar kepada Sa'id bin Yahya bin Sa'id. Menimbang ini satu-satu-satu, ini namanya gharib. Hadis yang di setiap tingkatnya hanya satu. Umar Al-Qamah. Tak ada Umar sahabat yang lain, tak ada. Jadi dari Khalifah Umar ke Al-Qamah. Dari Al-Qamah tak ada ke yang lain. Ke Muhammad bin Ibrahim. Dari Muhammad bin Ibrahim tak ada ke yang lain. Ke Sa'ir. Ini namanya gharib. Tapi ujung ini hadis masyhur, buktinya tadi. Imam Nawawi meriwayatkan ini dari para huffaz. Satu mengatakan berapa ratus? Faqasala simi'atin nafsi. Tapi ada yang mengatakan 700. Sehingga hadis masyhur tidak disebut hadis mutawatir. Karena di setiap tobaqatnya cuma satu orang. Di setiap peringkatnya cuma satu orang. Lianna syartul mutawa lianna syartul mutawatir karena syarat hadis mutawatir an yujad fihi adadut tawatur fi jami' tabaqatihi, diperoleh sejumlah orang yang banyak di setiap tingkat. Jadi di tingkat sahabat banyak orang, di tingkat tabi'in banyak orang, di tingkat tabi'in banyak orang. Berapa banyaknya itu nanti ahli hadis khilaf. 3 lebih dari 3 yaitu 4, 5 dan seterusnya, itu khilaf, baru dia disebut hadis mutawatir. Tapi yang pasti ini jarul Khalifah Umar gharib karena setiap tingkat satu orang. Bi'tibari awalihi, bi'tibari akhirihi masyhur. Itu nih. Sampai sini? Paham ya? Sami' itu akan datang. Sami' itu akan datang. Sami' itu Rasulullah SAW yakul. Umar mengatakan, aku mendengar. Bayangkan, aku mendengar. Bermakna ini? Mubasyaratan. Langsung. Allahumma fik ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.